الترتيب بين الأدلة. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس يعني القياس الصحيح الذي تم شروطه على حكم يعني دل على ذلك الحكم الكتاب والسنة والإجماع والقياس تجتمع فيه أربعة الأدلة فوجب إثباته أو انفرد أحدهما من غير معارض معنى ذلك أي دل على ذلك الحكم أحد الأدلة الأربعة السابقة دل عليه الكتاب أو دل عليه الحديث أو دل عليه الإجماع أو دل عليه القياس وحده وجب إثباته وجب kita terima ya apakah bentuknya perintah maka dilaksanakan ataukah bentuk larangan maka ditinggalkan ataukah bentuknya anjuran maka dilaksanakan طيب ataukah bentuknya khabar maka yusaddaq nah wa in ta'aradat tetapi kalau dalil-dalil di atas itu saling ta'aradat ya ta'aradat ayah bil ayah atau ayah bil hadis amal ijma' fala yumkin an yu'aridahu الكتاب والسنة لأنه ما من إجماع إلا وقد دل عليه دليل يعرف أم لم يعرف علم أم لم يعلم وكذلك القياس لا يمكن أن يكون معارضا للكتاب والسنة فإنه لما كان معارضا متى كان معارضا للكتاب والسنة كان قياسا فاسدا اعتبار نعم وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالناسخ متى ذلك إن تمت شروطه أي إن تمت شروط النسخ وذلك إذا لا بد من معرفة تاريخ أو يعلم ذلك من قول الصحابي وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح كيف نرجح بمعنى ميتود الترجيح كتب له ميتود الترجيح من الكتاب والسنة النص مقدم على الظاهر apabila إذا تعارض الدليل النص على مع دليل الظاهر فنقدم الدليل النص على الدليل الظاهر النص هو الذي لا يحتمل غيره في ديفينيسي النص ده لوات berkali-kali النص هو الذي لا يحتمل غيره والظاهر هو الراجح والمعنى هو ما دل على المعنى الراجح مع احتمال المرجوح في ديفينيسي الظاهر وما دل على المعنى الراجح مع احتمال المرجوح نعم والظاهر على المؤول أي نقدم الظاهر على المؤول نص yang ظاهر ya itu lebih dikedepankan daripada nas yang masih butuh takwil نعم والمنطوق مقدم على المفهوم دليل yang منطوق منطوق yang دليلnya tersurat itu lebih dikedepankan daripada dalil yang pendalilannya itu mafhum baik mafhum muwafaqah ataukah mafhum al-mukhalafah nah, yang mantuk tetap lebih dikedepankan nah, mantuk suatu yang tersurat pendalilannya dari konteks kalimat menunjukkan suatu hukum nah, itu sudah lewat kan tiba orang contoh dari Syekh apa kemarin contoh dari Syekh mantuk dan mafhum enggak enggak ada Syekh sebutkan memang enggak ada tapi ada Syekh sebutkan contohnya dalam sebuah pembahasan kan Ihsan. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sebutkan tadi ya, al-ma'u tuhurun la yunajjisuhu syai. Dan riwayat yang lain hatta taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Mantuk hadis ini menerangkan bahwa air itu tidak akan bisa najis kecuali sudah berubah salah satu dari sifatnya dikarenakan jatuh kepadanya salah satu benda najis. Ini mantuknya. Ada hadis yang berbunyi al-ma'u idza balagha al-qullataini lam yahmil al-khabath. Air kalau sudah sampai 2 kullah itu hampir 1 ton ya. Ya 700 liter. Berapa liter ya? Ya 700 liter kurang lebih. Nah, 600 sekian liter. Air itu kalau sudah sampai 2 kullah tidak akan membawa najis. Hadis ini menerangkan air kalau sudah membawa 2 kullah tidak akan najis. Ya. Sedangkan hadis yang menyatakan air itu akan menajis apabila berubah salah satu dari sifatnya mantuk. Hadis yang menyatakan al-ma'u idza balagha al-qullatayn lam yahmil al-khabath, mafhum mantuknya menerangkan air yang 2 kullah tidak membawa najis. Mafhumnya apa? Berarti kalau di bawah 2 kullah dia najis walaupun berubah ataukah tidak baunya. Mafhumnya demikian. Mafhum hadis ini bertentangan dengan mantuk hadis yang pertama tadi. Kita katakan hadis yang pertama lebih dikedepankan. Kenapa? Karena hukum yang kita ambil dari mantuk dari hadis tersebut secara mantuk. Nah, karena hukum yang diambil dari hadis ini secara mafhum. Belum lagi alasan yang lainnya tentang kesahihan hadis tersebut. Wal musbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah orang yang menyatakan ada itu lebih diambil ucapannya, dalil yang menyatakan ada lebih dikedepankan daripada dalil yang menyatakan tidak ada. Kenapa? Karena orang yang menyatakan ada ma'u ziyadatu ilm. Kaidah berikutnya an-naqil 'anil asli muqaddam 'alal mubqi 'alal mubqi ism fa'il. Karena ma'al naqil ziyadatu ilm. Hadis atau dalil yang memindahkan hukum asal itu lebih dikedepankan daripada dalil yang masih berada di atas hukum asalnya, seperti antara hadis man masa farjahu falyatawadda dengan hadis yang ketika Nabi ditanyakan orang yang menyentuh maluannya apakah dia berwudu, kata Nabi la innama dzalika bid'atun min. Ya, jelas kan? Nah, dalil yang kita yang menyatakan batal lebih dikedepankan. Kenapa? Karena dia naqil anil asl. Al-asl adamu adamu wujubi adamu naqdi al-wudu. Adamu naqdi al-wudu. Maka tatkala kita katakan batal berarti kita telah naqalna al-hukm al-asl ila al-hukm al-jadid. Ya. Sedangkan dalil menyatakan tidak batal berarti dia baqin ala asli. Artinya dia andai kata hadis itu tidak ada, hukum itu telah ada. Nah, maka dalil yang menyatakan membawa hukum baru itu lebih dikedepankan daripada dalil yang masih di atas hukum lamanya. Andai kata hadis itu tidak ada, hukum itu telah ada. Itu maksudnya. Kenapa? Apa alasannya? Karena dalil yang naqil, yang rawi yang menyatakan memisahkan, memindahkan hukum asal ke hukum baru menunjukkan ada ilmu baru padanya. Ya, ada penambahan ilmu. Wal'amul mahfuz. Sekarang kaidah berikut, al'am al-mahfuz wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfuz, ay muqaddam ala ghairil mahfuz. Contoh am mahfuz adalah hadis la dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan waktu tertentu dari keumuman hadis ini. Ini lebih dikedepankan daripada keumuman hadis la salata ba'da al-'asr hatta tatla' asy-syams wala la salata ba'da as-subh la hatta tatla' asy-syams wala salata ba'da al-'asr hatta taghrib asy-syams. Kenapa? Karena amnya dia itu sudah tidak mahfuz lagi, sudah dakhalahu takhsis. Buktinya didapatkan di sana hadis tadi yang menerangkan boleh yang melakukan salat setelah salat subuh dan salat asar. Maka keumuman salata ba'da as-subh hatta tatla' asy-syams sudah tidak lagi mahfuz. Maka am al-mahfuz hadis Abu Qatadah lebih dikedepankan daripada hadis tersebut. Kaidah berikutnya wa makanat sifatul qabuli fihi akthara ala ma dunah, ay ma kanat sifatul qabuli fihi akthar muqaddam ala ala ad-dalil alladhi laysa fihi sifatul qubur akthar. Jelas ya? Apa contohnya? Misalkan ada sebuah hadis, ada dua hadis bertentangan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau bahkan Udah Bukhari Muslim Ahlu Sunan Rawahu Khomsah atau bahkan Sabah. Ya, Rawahu Sabah Bukhari Muslim Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, Mustadrak Hakim. Sedangkan hadis ini cuma diriwayatkan oleh Abu Daud dan dia sahih. Nah, sifatul qabul lebih banyak ini. Atau contoh yang lain apa? Ini hadis sama-sama riwayat makan Bukhari Muslim, tapi hadis ini rawinya lebih banyak. Ya, rawinya lebih banyak meriwayatkan ini daripada hadis ini. Maka ini lebih kuat. Contohnya apa? Hadis tentang tahrik al-isba'. Ya, rawi yang menyatakan tidak menggerakkan itu jumlahnya 12 orang. Ya. Sedangkan rawi yang menyatakan bergerak jari-jari telunjuk cuma 1 orang. Sedangkan 12 orang yang dia selisihi ada sekaliber Sufyan Atsauri, Sufyan Ibnu Qudam, Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Kemudian Syu'bah dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang menyatakan ini Ibnu Qudamah, andai kata dia satu lawan satu dengan salah satu dari 12 rawi ini, dia saja sudah kalah, apalagi lawannya lebih dari satu orang. Nah, maka riwayat ini lebih dikedepankan. Maka kata Syekh Mubin, hadis yang menyatakan gerak-gerak jari jemari itu hadis syad. Andai kata itu tidak dikatakan syad, maka saya tidak mengetahui contoh syad di dunia ini, kata Syekh Mubin. Qala wa sahibul qissah ala ghairihi. Contohnya hadis Maimunah yang menyatakan beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal, dengan hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawazzawajaha wa hiya wa huwa mahrim. Nah, wa yuqaddam min al-ijma' al-qat'i 'ala dhanni, ay al-ijma' al-qat'i muqaddam 'ala al-ijma' adh-dhanni, wa yuqaddam min al-qiyas al-jali 'ala al-khafi, ay al-qiyas al-jali muqaddam 'ala al-qiyas al-khafi. Nah, qala al-mufti wal mustafti, iqra ya fa Faisal. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala al-mufti wal mustashfi, al-mufti wal mustashfi, al-mufti wal mukhbiru an hukmi syar'i, wal mustashfi was-sa'ilu an hukmi syar'i. Syarat al-fatwa yushtaratu li jawaz al-fatwa, yushtaratu li jawaz al-fatwa syarat minha الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإذا وجب عليه التوقف. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما baca aja dulu itu, nanti saya baca ulang lagi. يتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على شيء فإن الحكم على شيء فرعا عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفساره أو ذكر تفصيله في الجواب. فإذا سأل عن بيت حلك عن بيت حلك عن بيت وأخيه وعن شقي فليسأل عن الأخي هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البيت للعنق. وإن كان لغير أم في الباقي بعد طرد البنت له ولا شيء للعم. الثالث أن يكون هذه البال يتم baca saja dulu. Antum baca, tugas antum baca, jangan berhenti baca. Salah benarnya saya baca ulang. يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. فلا يفتح حال الشغال فكري بغضب أو ملل أو غيرها. نعم، يا banyak-banyak baca، banyak-banyak mendengar ustaz yang baca kitab. Bagaimana ustaz membacanya, banyak-banyak mendengar kaset, belum bisa baca kitab, masih banyak salah. Qala al-mufti wal mustafti, فجر سمسه لا ينال العلم براحة الجسد إن النحو في الكلام كالملح في الطعام فإن الكلام بلا نحو كلام حل كلاب وأصوات السنانير. قال المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. المفتي dia menyampaikan hukum syar'i, maka jangan sampai dia menggunakan karena perasaan akhirnya dia mengubah hukum Allah karena melihat ini kalau saya fatwakan ini nanti si fulan akan lari dari dakwah begini dan begitu, akhirnya yang tadinya hukum haram dia katakan tidak mengapa. Ini dosa besar karena kewajiban dia ikhbar, kewajiban dia ikhbar bukan qadhi. Qadhi menerapkan hukum. Wal mustafti huwa sa'ilan hukmin syar'i syurutul fatwa yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Syaratnya banyak, di antaranya dia sebutkan sebagiannya karena ini kitab ringkas. Ya, jangan malah di sini antum sebutkan seluruhnya. Ya, sedangkan itu akan dipelajari pada kitab-kitab berikutnya. Al-awwal an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan. Karena banyak al-ahkam syar'iyyah itu mabniyan 'ala dhanni rajih. Ya. Contohnya kita mengetahui pendapat yang menyatakan tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud itu lebih kuat, itu kan dhanni bukan yakin. Kalau yakin ya, karena bisa jadi yang menyatakan iya itu lebih kuat. Buktinya ketika kita mendengar alasan-alasan Syekh Al-Albani terkadang membuat kita jadi ragu kembali akan kuatnya pendapat yang menyatakan tidak ada, dan seterusnya dari ahkam-ahkam yang ada, tentunya itu dalam bab alat al-amaliyah, na'am, walaysat fil ilmiyah. Wa illa wajaba alaihi tawaquf. Kalau dia enggak tahu, yakin enggak, zan juga enggak ada, malah yang ada syak, maka hendaknya dia berhenti. Afwan, saya tidak tahu. Afwan, saya tawaquf dalam hal ini. Apalagi dalam masalah-masalah besar, masalah-masalah kontemporer, seorang peruntut ilmu agama ya, jangan bermudah-mudahan ya, yang baru belajar 2-3 tahun ketika mengeluarkan fatwa seperti Syekhul Islam. Athani an yatasawwar su'ala tasawwuran tamman. Dia harus benar-benar paham, tergambarkan untuknya sebuah pertanyaan. Yang sampai dia mengeluarkan sebuah jawaban yang salah dikarenakan dia tidak memahami pertanyaan yang benar, dengan benar. Liyatamakkana minal hukmi alih, agar dia mampu memberikan hukum yang tepat terhadap pertanyaan tersebut. Fa'innal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Ini kaidah penting. Fa'innal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Karena hukum terhadap sesuatu itu cabang dari gambarannya. Artinya seorang menghukumi sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang sesuatu itu. Sebagai contoh, jika datang seorang kepada saya bertanya bagaimana tentang Afrijal, maka saya katakan Afrijal itu begini. Kenapa? Karena itulah yang saya ketahui tentang Afrijal misalkan. Ya, tinggal antum yang mendengarnya, tinggal antum lihat atas dasar apa Far'an menyatakan mentahdir Afrijal. Ya, apakah dia pernah duduk, pernah ngobrol, atau mendengar berita? Sedangkan di lapangan tidak demikian. Yang mentahdirnya tidak salah karena dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui antas sawuri. Yang berdosa adalah orang-orang yang menyampaikan kepada yang mengeluarkan fatwa tersebut penyampaian yang tidak benar, penyampaian yang tidak tepat. Ya. Maka juga dalam halal dan haram ditanyakan apa hukum memakan makanan ini. Ya. Disebutkan kepadanya bahwa makanan ini ada unsur ini, ada unsur itu. Yang si mufti melihat kok ada unsur khamar ini. Maka dia pun menyatakan haram. Kenapa? Karena yang tasawur bagi dia di situ ada illah yang sama dengan tajma' bainahu wa bainal khamar. Ya. Maka dia pun yutabbiq hukm al khamar ala dhalik. Wal hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Ya, berarti kalau kita belum tasawur bagi kita sesuatu, maka jangan menghukuminya. Kalau kita belum mengetahui tentang sesuatu, belum tergambarkan bagi kita rincian masalah itu, maka jangan mengeluarkan hukum terhadapnya. Jadi ada hukum ala syai' far'un an tasawuri. Bima'na nastafidu min dhalik annana la nahkum ala syai' illa ba'da an tasawwara 'alaina. Yang kita menghukumi sesuatu kecuali sesuatu itu telah jelas bagi kita. Sedangkan huruf hukum khamar jelas, sedangkan. Tapi ini ditanyakan kepada kita sesuatu yang belum turun dalil dari Al-Quran dan hadis terhadapnya. Dan kita akan mengkiaskan dia kepada hukum salah satu dari perkara yang telah turun dalil Al-Quran dan hadis kepadanya. maka jangan kita menghukuminya dengan hukum tersebut illa antasawwal alaina, kecuali telah jelas bagi kita hakikat sesuatu itu, ya. Fa idza ashkala alaihi ma'na kalamil mustafidi sa'alahu an. Kalau ada kalimat-kalimat orang yang bertanya, si penanya yang kurang jelas baginya, hendaknya dia bertanya kepada, apa maksud kamu? Maksud kamu demikian-demikian atau apa? Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalah. Kalau memang dia harus meminta untuk dirincikan, tolong rincikan pertanyaan kamu ini, maka hendaknya dia minta dirincinya sampai dia salah mengeluarkan hukum. Au dzikri tafsil fil jawab. Au dzakara tafsil fil jawab. Atau dia tidak meminta rinci. Untuk dia tidak meminta kepada yang bertanya untuk merincikan pertanyaannya. Pertanyaannya mesti global, tapi jawabannya harus dirinci. Maka di saat dia menjawab, dia rinci, dia rincikan jawabannya. Permasalahan ini misalkan ditanya, Ustaz, apa hukum tahdzir? Ini kan umum. Ya, ada dua sikap kita. Yang pertama kita tanyakan kepada dia, tahdzir seperti apa maksud kamu? Ya. Kalau kita enggak menanyakan, maka ketika kita jawab dengan ilmiah. Definisi tahdzir adalah demikian, demikian, demikian. Kalau ini maksud dengan tahdzir adalah mentahdzir dari bid'ah, dari ahli bid'ah dengan dhawabitnya, maka ini terpuji. Tapi kalau tahdzir tersebut bi ghairi dhawabit, maka itu tahdzir serampangan, maka tidak boleh, maka jangan, dan seterusnya. Jelas, ya? Fa idza su'ila an imri'in, contoh misalkan, halaka an bintin wa akhin wa ammin syaqiqin falyas'an al akh hal huwa li ummin aw la, hal huwa li ummin aw la. Saya akan ditanyakan kepadanya, ada seorang meninggalkan seorang putri, seorang saudara, seorang paman kandung. Kalimat seorang saudara ini kan umum, saudara kandung atau saudara seibu. Karena kalau saudara seibu nanti memiliki hukum yang berbeda dengan saudara kandung. Nah, sebagai contoh misalkan, au yufassil fil jawab, atau dia tidak menanyakan rincian apa yang kamu maksud dengan akh, maka dia sebutkan tidak ada rinci. Kalau yang dimaksud adalah akh syahid, maka demikian. Tapi kalau ini maksud adalah akh li ummin, maka hukumnya adalah demikian. Jelas, ya? Qal fa in kana li ummin fala syai'a lahu wal baqi ba'da fardhil binti lil am. Berarti hanya paman yang mendapatkan karena dia ahlul asabah. Ya, sedangkan al-mits dia ashabul furud, diberikan dulu yang wajib untuk dia, sisanya lil asabah. Wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardhil binti lahu wala syai' lil am. Tapi kalau dia saudara kandung, berarti harta sisa setelah harta yang tersisa setelah diberikan kepada al-bits itu diambil untuk dia. Am mahjub dengan adanya saudara syaqiq. Naam. Qal atsalits an yakuna hadi al-bal. Syarat berikutnya hendaknya tenang pikirannya. Jangan gegabah. Jangan buru-buru, jangan dalam keadaan marah, dalam keadaan sensitif, dalam keadaan tidak baik kondisinya dia mengeluarkan fatwa, karena akan membuat fatwa miring nanti. Yatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati syar'iyyah, sehingga dia bisa memahami pertanyaan tersebut dengan baik dan mengeluarkan hukum terhadap perkara tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Fala yuftih 'ala inshighala fikrihi bighadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Jadi sampai dia mengeluarkan hukum fatwa dalam keadaan dia sedang marah, sedang gelisah, sedang malas, dan semisal dengannya. Wa yushtaratu li wujubil fatwa syurutun minha. Syarat kapan fatwa itu menjadi wajib. Iqra ya Abdurrahman. Iqra bisra. Kata mal alim, bal yajibu anhu Rahman, tugas antum baca, bukan tugas antum memikirkan yang saya baca ini salah atau benar. Tugas antum baca, setelah itu saya baca ulang. Naam, masya Allah, barakallahu fiik, Allah yaftah alaik. Asyartul awal, kapan menjadi wajib fatwa itu? Wuku'ul haditha al-mas'ulun anha. Yang ditanyakan sesuatu yang terjadi. Ya, karena sebagian ulama salaf sangat membenci, sangat benci kepada orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ketika mereka ditanyakan, maka dia bilang, nanti kalau sudah terjadi baru kamu tanyakan. Ya, misalkan ada pertanyaan, sebutkan oleh Syekh Utsaimin, apa hukum sholat seseorang yang dia membawa sebuah kantong dan kantong tersebut berisi kentut? Ya? Ini pertanyaannya enggak sah enggak sholatnya? Dia kentut masukin plastik, karena plastiknya digantungkan di lehernya. Kemudian sholat sah enggak? Sah, masya Allah, faqih antum. Qala fa in lam takun waqi'atan, waqi'atan lam tajid الفتوى لعدم الضرورة إلى أن يكون قصد السائل التعلم. Kecuali menanyakannya talibul ilm, tujuan dia adalah niqash, supaya bisa menjawabnya ketika terjadi perkara tersebut dan tidak ada guru bersamanya. Ya, seperti para ulama dahulu membahas bagaimana cara salat seorang yang dia berada di atas seekor burung, diambil oleh seekor burung dan dia sekian waktu salat berada di angkasa. Maka mereka pun membahasnya. Begitu ada pesawat, maka hukumnya telah dibahas sebelumnya. Fa'innahu la yajuzu katmul ilmi. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu mata su'ila bikuli hal. Itu wajib bagi dia menjawab kapan saya ditanyakan. Ditanya. Athani an la ya'lam min hali sa'ili am anna qasdahu at'annut au tatabbu'u الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك فإن حال السائل لم تجد الفتوى. Tidak menjadi wajib kalau dia enggak melihat, tidak mengetahui bahwa yang bertanya ini tujuannya adalah ta'annud, pembangkangan. Apalagi sebagian orang ngetes ustaznya, pandai enggak dia ustaznya, ya kan? Ya. Atau dia seorang yang bukan mencari-cari kemudahan. Karena ada orang sudah nanya kepada sekian ustaz, belum puas-puas. Begitu tanya ke ustaz, boleh jawabannya, itu baru puas. Tanya semua jawabannya riba. Pas tanya yang lain, enggak riba. Hah, ini baru mantap jawabannya. Ini. Jelas nih. Al-dharba ara'il ulama ba'dhiha bi-ba'd. Atau tuh, dia bukanlah orang yang bertujuan untuk menabrakkan fatwa sebagian ulama dengan fatwa sebagian yang lainnya. Atau tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Kita enggak melihat ada tujuan yang seperti itu, maka wajib menjawab pertanyaan. Tapi kalau kita ketahui itu adalah tujuan dia, lam tajidi bil fatwa. Tidak wajib untuk mengeluarkan fatwa. Apakah boleh? Sebagai ulama menyatakan jangan. Itu memberikan pelajaran buat dia. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. Tidak ada akibat yang lebih besar mafsad. Tidak ada akibat, tidak mengakibatkan mafsadah lebih besar daripada maslahat yang dia peroleh. Menjawab pertanyaan, maslahat buat yang bertanya, dia mengerti jawabannya, dan juga buat yang ditanyakan, karena dia telah menyebarkan ilmu agama. Tetapi andai kata dengan fatwa tersebut, walaupun fatwa yang tepat secara hukum syar'i, mengakibatkan mafsadah yang lebih besar, maka jawabannya ya, jangan. Ya. Ya, belum tidak menyebutkan contohnya. Contohnya semua yang bisa membuat contohnya. Ya. Misalkan kita tanyakan, apa hukum penguasa yang zalim? Ya, ditanyakan, kondisi negara sedang memanah di tempat umum. Ya, kalau kita jawab sebagaimana dalil-dalil memberi ancaman kepada penguasa yang zalim, akan menyebabkan pertumpahan darah langsung, atau di waktu tersebut langsung terjadi pemberontakan, ya, pelengseran terhadap pemerintah. Maka lebih baik dia tidak menjawab. Ya. Atau misalkan dia seorang bertanya tentang apa hukum poligami. Dia tahu hukum poligami, tapi ini orang bertanya, kalau dia jawab mudharatnya lebih besar. Ya, karena mungkin di sisinya ada istri yang sedang marah atau yang lain. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajaba al-imsaku 'anha. Bagaimana kita bisa mengetahui mafsadah itu juga butuhkan kepada ilmu agama, menimbang al-adillah al-masalih al-maqasid asy-syari'ah. Kedua, membutuhkan pengetahuan dia terhadap perkara yang ditanyakan dalam urusan dunia tersebut. Dafa'ni asyaddil mafsadataini bi akhafihima. Dia tidak menjawab itu mafsadah, yaitu kitmanul 'ilm. Dan bahwa orang itu jadi enggak tahu. Tapi itu tidak mengapa, karena mafsadah yang akan timbul di balik jawaban dia akan lebih besar. Ma yalzam al-mustafti iqra ya afrijal. Atshana, wazan apa itu atshana? Belajar di mana sorofnya? Di Hong Kong. Siapa yang ajarkan sorof? Terus baca terus. Antum tugasnya baca tugasnya. Ayat tadi lima yaqulu al-mufti bi haythu la yanfaridu minhu illa faqad fahma al-jawab tamaman. Masih banyak kesalahannya, fatal salahnya. Banyak-banyak mendengar ustaz yang baca kitab dan kaset masyaikh agar banyak mufradatnya. Dan ulangi amtilah tasrifnya. Murajaah lagi. Ma yalzam al-mustafti, suatu yang harus ada pada mustafti as-sa'il. Yalzamul mustafti umurun. Al-awwal an yurida bi istifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi la tatabbu' ar-rukhasi wa ifham al-mufti wa ghairi dhalika min al-maqasid as-sayyi'ah. Tujuannya harus bagus, mencari kebenaran dan untuk mengamalkannya, bukan untuk mencari-cari kemudahan mana yang paling enak dari pendapat, atau tujuannya untuk mendebat mufti. ya. Atau tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Asani alla yastaftiya illa man ya'lam. Ya, saya tahu ini ustaz katanya akhirnya bertanya, ah, kamu tahu dulu itu orang berilmu atau enggak? Ya. Aw yaqlim ala dhanni annahu ahlun lil fatwa. Bagaimana dia tahu? Ya, pertama dilihat sumber belajarnya. Belajarnya ke siapa? Bagaimana predikat pelajarannya, pendidikannya, atau paling tidak cara yang mudah lagi dan itu dilakukan oleh ulama dahulu, bertanya kepada gurunya. Antum punya guru misalkan, ya antum bisa bertanya kepadanya, ustaz bagaimana dengan ustaz Alan? Ya, yang antum lihat guru antum itu siqah, jujur, bukan orang yang penuh dengan hasad. Karena kalau guru tersebut punya penuh dengan hasad, orang yang baik pun jelek menurut dia. Qala wa yanbaghi an yakhtara awthaqal mufti muftaini ilman wa war'an. Apabila ada dua alim dan dua mufti, mana yang lebih dia pilih? Ya, pilih yang paling berilmu dan paling wara'. Karena ada orang yang berilmu tapi kurang wara', akhirnya mengeluarkan fatwa yang bermudah-mudahan. Karena ada sebagian orang kalau dia mengeluarkan fatwa sesungguhnya, ya, orang akan menilai bahwa apa yang dia lakukan selama itu keliru, maka dia pun mengeluarkan fatwa yang mengambang, yang berangin, sehingga orang tidak menilai dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Maka perlu mencari guru yang wara', guru yang dikenal tidak bermudah-mudahan dalam permasalahan haram, tidak bermudah-mudahan dalam masalah dunia, nampak kejujuran dari dia, dan itu bisa dinilai salah satunya kata para ulama dari salatnya. Zaman dahulu seorang itu dinilai dengan salatnya. Kalau ustaznya sudah sering masbu, ini menunjukkan ustaz yang kurang wara'. Ya, memang penyakitnya masbu. Ini ustaz yang tidak layak, ya, tidak menjadi uswah hasanah bagi muridnya. Hendaknya jangan dicontoh. Ya. Dan tidak sebagian ulama dahulu tidak mau mengambil ilmu dari orang yang seperti itu. Bukan berarti mengeluarkan dia dari sunnah, karena kita mau belajar. Kita mau belajar, memang belajar kita mengambil ilmu dan akhlak. Apabila dalam masalah salat saja dia enggak disiplin, pasti dalam hal yang lain dia tidak disiplin. Pasti ketika ngajar pasti kurang murojaah. Pasti. Coba lihat saja, rata-rata ustaz yang penyakitnya masbuk setiap mengajar pasti kurang murojaah. Pasti kurang murojaah. Terkadang dia bingung menjelaskan sesuatu yang ada di matan kitab, padahal di syarah sudah ada penjelasannya. Ya. Si murid tahu kok ustaz bingung ini, enggak ada dijelaskan ini sama syekh di bawah. Kenapa? Karena enggak murojaah. Ya. Dan itu pasti kayak gitu. Kalau dia dalam sholat aja bermudah-mudah, dan memang penyakit, ada orang yang memang penyakit masbuk. Kalau sekali dua kali para sahabat pun ada yang masbuk, ya, ada yang masbuk. Nah, akhlak yang seperti ini untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang lain, ya. Kalau ada orang lain seperti ini, nasihati. Nah, waqila yajibu dzalik. Ada yang berpendapat wajib. Wajib maksudnya apa? Wajib dia pilih mana yang lebih berilmu. Kalau pendapat yang pertama tadi enggak wajib, boleh dia mengambil salah satunya, cuma afdolnya dia ambil yang paling berilmu dan yang paling wara'. Adapun syarat wara' dan ilmu itu harus ada pada seorang mufti. Mufti itu harus beralim dan harus wari'. Cuma sekarang permasalahannya ada dua mufti, dua-duanya alim, dua-duanya wari', tapi salah satunya lebih alam wa aura', mana lebih kita kedepankan? Ini yang dibahas oleh Syekh. Baik, ulama menyatakan wajib harus kepada yang aura' wa alam. Ya. Sebagai ulama menyatakan tidak wajib, boleh kepada salah satunya, cuma kepada yang a'lam, ya, awthaq ilman wa wara'an, itu lebih afdal. Jelas, ya? Al-thalith an yasifa halatahu wasfan sadiqan daqiqan. Hendaknya dia menyebutkan rincian, sifat yang rinci, gambaran yang gamblang terhadap pertanyaannya. Kaqawli sa'il inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa idza tawaddana bihi atashna. Artinya atashana. Wazan apa atashana? Afrijal. Hah? Atashana. Apa artinya atashana? Kehausan kami. Atashna fi'il madhi. Ya, jawab syarat untuk fa idza tawaddana. Afa natawaddau bima'il bahr? Misalkan ucap seperti contoh. Seperti ucapan orang yang bertanya, kami nelayan, kami para nelayan. Langsung aja begitu cara menerjemahkan kitab, bebas. Ya, atau memang kami mengendarai laut. Bingung orang dengar ini, laut kok dikendarai? Ya, sudah jelas maksudnya nelayan. Kami para nelayan, dan terkadang kami membawa air sedikit. Air yang kami bawa itu sedikit. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Tidak bisa kami gunakan untuk meminum. maka apakah boleh kami berwudu dengan air lah, air laut sebagai contoh misalkan. Wa illa berwudu dengan air laut itu tidak disyaratkan air tawar yang kita bawa itu sedikit, sedikit atau banyak itu boleh, karena Nabi menyatakan at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nah, ar-rabi' an yantabih lima yaquluhu al-mufti bihaitsu la yansarif illa wa qad fahima al-jawab tamaman. Karena ada penyakit seorang pas bertanya serius, begitu sedang dijawab dia malah tidak respect, tidak serius, tidak fokus dengarnya. Naam, babul ijtihad. Iqra ya imam. Sebuah perkara yang berat, memberatkan, itu divisi secara ini. Ya. Wasilahan badrul juhdi li idraki hukm syar'i, bersungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i. Wal mujtahid man badala juhdahu li dhalik. Syurutul ijtihad, al-ijtihad syurutun minha an ya'lam min al-adillah syar'iyyah ma yahtaju ilayhi bi ijtihadi alat al-ahkam wa hadithiha. Yang pertama. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhat al-hadits wa dha'fihi. Kama rifatil isnad wa rijali wa ghairi dhalik. Maka kita ini bukan mujtahid, kita ini sekedar naqil. Syekh Bani baru ya mujtahid, karena beliau mengetahui sihhatul hadis dhaif. Adapun kita enggak mengetahui, cuma menukil. Ya, menukil tadhiinnya Syekh Bani, tadhiinnya Syekh Muqbil, tadhiinnya Syekh Bani, tadhiinnya Syekh Muqbil, dan semisal dengan mereka. Atsalits an ya'rifa an-nasikh wal mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yahkum bi mansukhin aw mukhalifin للإجماع. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقيين أو نحوه حتى لا يحكم ما يخالف ذلك. Yang sampai dia menghukumi, mengeluarkan suatu hukum kemudian menggunakan dalil yang am, padahal dalil am itu sudah ada, sudah mukhassas, atau dia gunakan dalil yang mutlak untuk suatu hukum, padahal hadis yang mutlak tersebut sudah muqayyad. Jelas ya? الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك يحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. أربعاً bahasa Arab yang benar, usul al-fiqh, ya, yang membahas dilalatul alfaz, ya, kal'am wal khas wal mutlaq dan seterusnya. السادس أن يكون عنده قدرات يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. Kita belum mampu, kita sekadar naqil dari fatwa al-mujtahidin, ya. Istimbatul ahkam, dia harus mampu. Ya, kalau ini enggak ada, enggak layak. Jadi mengatakan diri berijtihad atau membentukkan lajnah fatwa. Ya, lajnah fatwa bahasa Arabnya mungkin qotrunada enggak lewat. Ha? Atau lewat qotrunada, usul fiqh belum paham. Ya, tashih dan tadhi'ah hadis juga enggak paham. Ya, bahkan mungkin enggak belajar mustalah. Ya, dimasukkan ke anggota lajnah lajnah fatwa. Nah, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Wal ijtihadu yatajazza'u fa yakunu fi babin wahidin min abwabi al-'ilm aw fi mas'alatin min masailih. Ini yang rajih, karena sebagai ulama menyatakan tidak yatajazza, dia harus menguasai sebuah permasalahan. Sebagai ulama berpendapat yatajazza, dia mujtahid fi babin muayyan wa ghairu mujtahid wa laysa mujtahidan fi babin akhar. Jelas ya? Ma yalzam al-mujtahid, yalzam al-mujtahida an yabdhula juhdahu fi ma'rifati al-haqq, harus bersungguh-sungguh. Ya, cuma baca dua halaman, tiga halaman baru syarah al-mumti dia baca. Ya, dah bilang al-mujtahid. Ya, kitab fikih satu baru dia buka, itu pun fikih muyassar. Dah menyatakan menganggap dirinya mujtahid. Ini maghrur namanya. Tsumma yahkum bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajran. Ajrun 'ala ijtihadi wa ajrun 'ala isabati al-haqq, li'anna fi isabati al-haqq idharan lahu 'amalan bih, wa in akhta fa lahu ajrun wahid wal khata'u maghfurun lah. Tapi tetap dia dikatakan salah. Ketika kita tetap kita bilang Syekh fulan salah. Masalah dia berdosa atau tidak, kalau dia mujtahid dengan benar-benar mencari kebenaran, dia lahu ajrun wahid. Tetap yang namanya salah tidak akan pernah menjadi benar sampai hari kiamat. Perhatikan itu kaidah. Itu tidak antum dapatkan dari selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bilang, ini Syekh ya akhi, boleh mujtahid. Ya. Ya betul boleh mujtahid, tapi yang salah tetap menjadi salah, enggak akan pernah menjadi benar sampai hari kiamat, walaupun beliaunya mungkin maghfur di sisi Allah Jalla wa Ala lijtihadi. Adapun fatwanya kalau salah tetap dikatakan salah. Liqauni sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakim fajtahida thumma asaba lahu ajran, wa idza hakama fajtahida thumma akhtafa lahu ajran, wa illam yadhhar lahu al-hukm wajaba alayhi tawaqquf wa jaza taqlid hina idzin lid-darurah. Qala bab taqlid. At-taqlidu lughatan wad'u shay'in fil 'unuq muhitan bihi kal-qiladah. Taqlid mengikat, memberi satu kalung atau ikatan pada leher. Qiladah, kalung. Wasilahan ittiba' man laysa qawluhu hujjatan, mengikuti orang yang ucapan dia bukan hujjah. Berarti siapa? Dia bukan Al-Qur'an, bukan hadis. Ya, maka mengikuti dia taqlid. Kalau mengikuti individu para sahabat, nah ini kembali, kalau ucapan individu mereka itu kita anggap hujah, berarti mengikutinya itu bukan taklid. Tapi kalau mengikutinya individu tersebut tanpa melihat dalil dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan dalilnya, dengan ucapannya, maka dinamakan taklid. Nah. Baik ya. Bighairi hujah. Lebih bagus li ada tambahan, ittiba'u man laysa bihujah bighairi hujah. Kalau kita mengikuti fatwa Syekh bin Baz, karena fatwanya itu dibangun di atas dalil, maka itu tidak disebut dengan taklid. Ya. Karena bi hujjah ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wa fakhraja bi qawlin man laysa qawlu hujjatan ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ittiba'u ahli al-ijma' wa ittiba'us sahabi idza qulna anna qawlahu hujjah fa la yusamma ittiba'u shay'in min dhalika taqlida li'annahu ittiba'un lil hujjah walakin qad yusamma taqlidan 'ala wajhi al-majaz wa tawassu'. Mawadhi' at-taqlid. يكون التقليد في موضعين. إيه مقصودني adalah متى يجوز التقليد. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. واجب عليه adalah من تقليد عالم. لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. tapi ada lanjutannya بالبينات. ويقلد أفضل من يجد علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. Ya, sabaqah dan masalah. Tapi lebih tepat ini tidak dinamakan taklid. Ini juga dinamakan ittiba. Karena seorang alami ketika bertanya kepada alim, dia harus bertanya dalilnya. Ketika dia sudah tahu dalilnya, maka dia mengikutinya karena ada dalil. Berarti tidak dinamakan taklid. Tetapi kalau sama taklid dan ada wajib majazi wa tawassul. Karena seorang alami walaupun dia awam tetap harus menanya bertanya dengan dari enggak semata-mata apa hukumnya ustaz, itu ustaz itu jawabkan sudah amalkan, tidak boleh, karena Allah menyatakan fas'alu alladzi kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Nah. Atani an yaqala lil mujtahid hadithatun taqtadhi al fawriyah. Ada kejadian memang harus seketika itu kita memberikan jawaban dan kita tidak punya waktu untuk membahas, ya, mencari jawaban dari kitab-kitab para ulama. Wala yatamakkanu minan nadhri fiha fayajuzul taqlid hina idzin. Yang kita tahu fatwa Syekh bin Baz dalam hal ini. Langsung aja kita sampaikan fatwa Syekh bin Baz dalam hal ini demikian dan demikian. واشترط بعضهم لجواز تقليل ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليل إنما يفيد الظن فقط. العلماء berkata demikian. والراجح أن ذلك ليس بشرط. Itu bukan syarat. لعموم قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Syekh bin Baz menyatakan tentang ini. Syekhul Islam berkata demikian. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلتها. Anama ya'ami dia tidak mampu ya mempelajari kebenaran, mempelajari dalil-dalil. Fa idza ta'azzara 'alaihi ma'rifatul haqq bi nafsihi lam yabqa illa taqlid. Tapi jawabannya lebih tepat dia mengikuti dengan ittiba. Karena pada asalnya dia bertanya dengan dalil, kemudian setelah dia tahu dalilnya kemudian dia mengikutinya. Berarti bukan taqlid. At-anwa'u taqlid, at-taqlidu naw'an 'am wa khass. Fal 'am an yaltazima madhhaban mu'ayyanan. يأخذ برخصه وعزائمه وجميع أمور دينه وهذا ما يقال التمذهب فهذا حنبلي وذاك الشافعي. Ini apa hukumnya? Seperti ini. Hukumnya seperti ini kata beliau. وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. Harus ikut salah satu madhab. Ya. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. Karena ini sudah اتباع مطلق. اتباع مطلق hanya untuk نبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي وهو خلاف الإجماع وجواز فيه ما في فيه ما في ini maksudnya فيه نظر kapan seperti ini ulama kalau antum dengar هذا القول فيه ما في maksudnya هذا قول يحتاج إلى النظر perlu dikoreksi lagi. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتى. Dia mengatakan madhabnya Syafi'i, tapi dia lihat dalam masalah yang ditanyakan kepadanya lebih benar madhabnya Hambali, maka dia fatwa mengeluarkan fatwa dengan fatwa Hambali. Tidak masalah. Wala istidlal bidalilin yaqtadhi khilaf dhalik. Wala 'udr syar'i yaqtadhi hilla ma fa'alah. Fa huwa muttabi'un li hawa, fa'ilun lil muharram bighairi 'udrin syar'i wa hadha munkar. Jelas? Maka tidak boleh. Ya, dia sudah mengikuti sebuah madhab kemudian melakukan bertentangan dengan madhab tersebut tanpa bukan karena taklid kepada seorang alim yang mengeluarkan fatwanya, bukan pula karena ada dalil yang mengharuskannya, dan tidak pula ada udzur syar'i ya yang membolehkan apa perbuatannya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Paham enggak maksudnya? Maksudnya dia sudah ikut sebuah madhab. Ya. Kemudian di sana sebenarnya mazhab ini menyatakan A, tapi secara dalil ya ada dalil lain yang menyebutkan tidak A, bahkan B. Fatwa alim yang lain juga demikian. B, dia tetap aja melakukan ini. Jelas ya? Demikian, atau sebaliknya, dia mengikut mazhab ini karena dia melihat ilmu dan seterusnya. Tiba-tiba pindah yang lain bukan karena ada dalil atau bukan karena ada fatwa ulama lain yang lebih ilmiah, semata-mata dia pindah. Maka ini menunjukkan hawa nafsu. Amma idza tabayyana lahu ma yujibu yurjihan qawli ala qawlin imma bil adillatil mufassilah aw mufassalah in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma an yara ahad ar-rajulaini a'lam tilka al-mas'ala min al-akhar wa huwa atqa lillahi fima yaquluhu fayarji'u an qawli ila qawli limithl hadha fa hadha yajuzu bal yajib. Qad nass al-imam Ahmad 'ala nass al-imam Ahmad ay anna al-imam Ahmad takallama bi hadha bi kalamin la yahtamilu ghayrah. Itu maksud nass al-imam Ahmad. Athani wal khass an ya'khudha bi qawlin mu'ayyan fi qadhiyyatin mu'ayyana fa hadha ja'izun idha 'ajiza an ma'rifati al-haqq bil ijtihadi sawa'un 'ajiza 'ajizan haqiqiyan aw istata'a dhalika min al-mashaqqah al-'azimah khass. Maka boleh. Dengan syarat apa? Ya, dia tidak mampu. Misalkan ditanya sebuah permasalahan, apa hukum menggunakan kartu cek kredit? Dia enggak mampu membahas. Misalkan, ya, tinggal mengeluarkan ya fatwa Syekh bin Baz dalam ini begini. Nah. Fatwa al-muqallid. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ahlu dzikri hum ahlul ilm wal muqallid laysa min ahli al-ilm al-matbu'in wa innama huwa tabi'un li ghairi. Kita ini muqallidin sebenarnya dalam bahasa fuqaha. Saya antum muqallidin. Qala Abu Umar bin Abd al-Barra ghairu ajma' an-nas 'ala anna al-muqallid ay an-naqil. Maksudnya, itu harus pahami. Ay al-naqil, ya, itu maksudnya. ajma'an nasu ala anna al-muqallid ay an-naqil laysa ma'dudan min ahli al-'ilm wa anna al-'ilma saya tanya lagi apa yang maksud dengan muqallid ucapan Abdul Bari ini ya wa anna al-'ilma ma'rifatul haqq bi dalilih sedangkan kita naqil ya naqil muqallid laysa bi'alim qala ibn al-qayyim wa hadha kama qala abu umar fa inna an-nasa la yakhtalifuna fi anna al-'ilma huwa ma'rifatul hasil 'an ad-dalil sedangkan ma'rifah kita hasilah an qira'ati kutubi ahli al-'ilm wa ma biduni dalil fa inna ma huwa taqlid kalau tanpa dalil berarti taklid kita katakan ini karena syekh bin Baz bukan karena dalil yang kita ketahui tentang haramnya kartu kredit ya huma thumma haka ibn al-qayyim ba'da dhalika fi jawaz al-fatwa bi taqlid thalathata aqwal ahaduhuma boleh enggak fatwa tentang taklid kita mengeluarkan fatwa bukan hasil bahas kita mengeluarkan fatwa ini enggak boleh fatwa syekh bin Baz demikian atau tanpa menukilkan ucapan syekh bin Baz enggak boleh karena ini padahal itu fatwa syekh bin Baz andai kata kita enggak membaca fatwa syekh bin Baz kita enggak tahu hukum untuk perkara itu boleh enggak seperti ahadu la tajuzul fatwa bi taqlid li'annahu laysa bi'ilm wal fatwa bighairi ilmin haram wa hadha qawlu aktsari al ashab wa jumhur syafi'iyah الثاني أن ذلك جائز بما يتعلق بنفسه terhadap dirinya ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره apa maksudnya يجوز للمقلد فقط antum diri antum antum orang lain jangan antum fatwakan ya sekarang antum enggak tahu hukumnya ya yang antum tahu fatwa Syekh fulan dan fatwa yang tersebut tidak dibangun dalil misalkan maka cukup untuk diri antum ketika antum fatwa ke orang lain pendapat yang kedua menyatakan enggak boleh ya, enggak boleh. Asalik anna dzalika jaizun 'inda al-hajah, boleh kalau dibutuhkan. Ya, wa 'adamul 'alim al-mujtahid wa huwa ashahhu al-aqwal wa 'alaihi al-'amal. Jadi rata-rata seperti ini amalannya. Wa bihi yatimu ma aradna kitabatahu fi hadhihi al-mudzakarah al-wajizah. Nas'alullah an yulhimana ar-rusyda fi al-qawli wal 'amal wa an yukallila a'malana bin-najah. Innahu jawadun karim wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Muhammad wa Ali. Barakallahu fikum. Selesai. Perlu anda kasih ijazah? Maksudnya ijazah belajar ya. Mana kitab itu? Di belakang anda tulis. Ya. Ada warna merah. Enggak ada, warna hitam juga boleh. Ini siapa nih?